Bukah-bukah yang sumbang bergambar di depanku, walau aku pun tak menginginkan terjadi. Laku-laku yang genit terpampang di depanku, walau begitu tak mengungkap. Kepalsuan yang pekat menghitam di benakku, keruntuhan yang parah tersenyum kepadaku, walaupun ku tahu ku tak mimpi. Kadang aku kira fakta.